Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita akan masuk insyaallah taala pada al-aslu tsani, prinsip yang kedua. Berkata Syekh rahimahullahu taala, amarallahu bil ijtima'i fid din. Allah subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk bersatu di dalam agama. Ingat, prinsip pertama adalah tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang satu saja dan menjauhi perbuatan syirik. Adapun prinsip yang kedua, Allah memerintahkan kita untuk bersatu di dalam agama. Wa naha anit tafarruq fihi, dan telah melarang kita dari berpecah belah padanya, yakni dalam agama. فَبَيَّنَ اللَّهُ هَذَا بَيَانًا شَافِيًا تَفْهَمُهُ الْأَوَّامُ. Maka Allah telah menjelaskan prinsip ini, baik dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah, dengan penjelasan yang sangat terang sekali, sehingga orang-orang awam pun dapat memahaminya. Orang-orang awam pun dapat memahaminya. وَنَهَانَا أَنْ نَكُونَ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا قَبْلَنَا فَهَلَكُوا. Dan Allah telah melarang kita menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih di dalam agama sebelum kita, lalu mereka pun binasa. Binasa maksudnya apa? Sesat. Sesat dalam kehidupan dunia, dan di akhirat akan mendapatkan azab. وَذَكَرَ أَنَّهُ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ بِالْإِجْتِمَاعِ فِي الدِّينِ. Dan Allah menyebutkan bahwasannya dia memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu di dalam agama, sebagaimana dalam banyak ayat. وَنَهَاهُمْ عَنِ التَّفَرُّقِ فِيهِ, dan Allah melarang mereka, yakni kaum muslimin, dari berpecah belah padanya. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku, dan hendaklah kalian semuanya bersatu, berpegang teguh dengan tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Demikian pula firman Allah, wala takunu minal musyrikin minal ladhina farraku dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian seperti kaum musyrikin, yaitu orang-orang yang telah memecah belah agama mereka, lalu mereka menjadi bergolong-golongan, setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Dalam dua ayat ini ada beberapa pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Pelajaran yang pertama, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersatu dan melarang berpecah belah. Bersatu dan melarang berpecah belah. Pelajaran yang kedua, persatuan yang Allah inginkan adalah persatuan dengan hablullah, tali Allah. Maksudnya apa? Mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mengikuti kebenaran. itu maksudnya persatuan yang Allah inginkan. Baik. Ini dua pelajaran yang berharga. Pelajaran yang ketiga, bahwasannya perpecahan itu adalah sunnah kaum musyrikin. Adalah sunnah kaum musyrikin. Kebiasaan orang-orang musyrik dahulu. Jangan kita mengikuti mereka. Dan pelajaran yang keempat, berbangga-bangga dengan golongan juga termasuk sunnah kaum musyrikin. Ini empat pelajaran yang perlu kita perhatikan di dalam ayat-ayat yang melarang perpecahan. Baik, kita jelaskan makna empat permasalahan ini. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersatu dan melarang berpecah belah. Kenapa demikian? Karena kita kaum muslimin. Karena kita kaum mukminin, akidah kita satu, manhaj kita satu, mestinya tidaklah pantas untuk saling bermusuhan, saling berpecah belah. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah orang-orang mukmin itu bersaudara. Yang namanya bersaudara mesti berkasih sayang, mesti saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Bahkan beliau menegaskan, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi. Idza ishtaka minhu udun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal huma. Perumpamaan kaum muslimin dalam hal saling lemah lembut di antara mereka, saling mencintai, saling mengasihi bagaikan satu tubuh. Sehingga apabila ada satu anggota tubuh merasakan sakit, semuanya akan ikut merasakan sakit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwasannya menyakiti kaum muslimin adalah termasuk dosa yang sangat besar. Usaha-usaha untuk merusak persaudaraan adalah dosa yang sangat tercelah. Sebagaimana sabda beliau, ya man aslama bilisani, ya ma'syara man aslama bilisani walam yufdil iman ila qalbih. Wahai orang-orang yang baru masuk Islam dengan lisannya, sedangkan iman belum masuk dalam hatinya. Ini panggilan kemarahan Nabi SAW tatkala beliau mendengarkan ada sebagian orang yang mencela kaum muslimin. Maka beliau naik ke atas mimbar dan menyeru dengan suaranya yang lantang, wahai orang yang baru masuk Islam dengan lisannya dan iman belum pula masuk ke dalam hatinya, la tu'dzul muslimin, janganlah kalian menyakiti kaum muslimin, wala tu'ayyiruhum, dan janganlah kalian menjelek-jelekkan mereka, wala tattabi'u auratihim, dan janganlah kalian mencari-cari aib mereka. Faman tatabba'a aurata akhihi al-muslim tatabba'a Allahu auratahu walau kana fi jawfi rahlih. Maka barang siapa yang mencari-cari aib saudara muslimnya, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencari-cari aibnya. Wa man tatabba'a Allahu auratahu yafdahu walau kana fi jawfi rahlih. Dan barang siapa yang Allah sendiri mencari-cari aibnya, niscaya Allah akan membongkar aibnya tersebut meskipun dia lakukan di dalam rumahnya sendiri. Kenapa? Karena perbuatannya itu dapat merusak persaudaraan kaum muslimin, merusak persatuan kaum muslimin. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Inilah yang diinginkan dari kita di dalam bersaudara, di dalam saling mencintai, harus saling memuliakan, berprasangka baik kepada saudara kita, berlaku adil, kasih sayang, saling mencintai. Inilah yang dituntut dari sesama muslim. Dan inilah salah satu yang tidak disenangi oleh syaitan. Ya, ini yang salah satu yang tidak disenangi oleh syaitan, sehingga setan terus berusaha tanpa berputus asa untuk memecah belah kita. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan, qad inna syaitan qad aisa ya'budahul musallun fi jaziratil arab walakin fit tahrish bainahum. Sesungguhnya setan itu sudah putus asa disembah oleh orang-orang yang salat, disembah oleh orang-orang yang salat di jazirah Arab, tetapi dia belum putus asa untuk memecah belah di antara mereka. Subhanallah, peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang sudah mentauhidkan Allah, bahkan orang-orang yang sudah berjalan di atas sunnah, masih mungkin berpecah belah, masih mungkin saling membenci, masih mungkin saling sikat menyikat di antara mereka, masih mungkin saling menggibah. Kenapa? Karena memang setan belum berputus asa, ya. Mengajak mereka melakukan syirik sulit, mengajak mereka melakukan bid'ah susah. Kalau begitu, bagaimana supaya mereka lemah? Bagaimana supaya tauhid tidak tersebar? Bagaimana supaya sunnah tidak berkembang? Maka setan menjadikan orang-orang yang bertauhid itu dan orang-orang yang mengikuti sunnah itu berkelahi, berselisih, berpecah belah antara satu dengan yang lainnya. Makanya jangan menjadi pembantu-pembantu setan. Kalau kita mendengar ada perselisihan antara saudara-saudara kita, jangan ikut-ikutan, tetapi jadilah penengah, jadilah orang-orang yang adil. Fa aslihu baina akhawaykum, kata Allah Subhanahu wa taala, buatlah perbaikan, usahakan perdamaian antara dua orang saudara kalian yang lagi berselisih. Itu yang harusnya kita lakukan. Kalau kita mendengar ada perpecahan, ada pertikaian antara saudara kita, jangan telan mentah-mentah satu informasi yang dibawa oleh orang yang bertikai ini. Mesti kita menerima dari dua belah pihak dan kita berlaku adil padanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan isyarat, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Orang yang menuduh mesti mendatangkan bukti, orang yang mengingkari harus bersumpah. Artinya apa? Enggak boleh kita hanya mendengarkan dari orang yang menuduh tanpa mendengarkan dari orang yang dituduh. Ini sikap seorang mukmin ketika menghadapi berbagai macam perselisihan. Dia berusaha menjaga persatuan, menjaga persaudaraan tanpa mempedulikan omongan-omongan orang. Yang menjadi tujuan utamanya bagaimana ukhuwah itu semakin kokoh. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, ad-da'watu ila ta'lifil qulub aslun 'azimun min usuliddin. Dakwah, ajakan untuk menyatukan hati, untuk bersaudara di atas agama Allah, merupakan salah satu prinsip dari prinsip-prinsip agama. Jadi jangan dikira ini persoalan sepele. Ini termasuk prinsip agama yang sangat penting sekali di dalam agama kita yang mulia ini. Jadi mesti diperhatikan. Oleh karena itu, orang yang merusak persatuan kaum muslimin, yang mengoyak-ngoyak persaudaraan mereka, tanggung jawabnya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah merusak kenikmatan yang Allah anugerahkan kepadanya. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, persatuan yang Allah inginkan di sini bukan sembarang persatuan, bukan asal ngumpul yang penting rame-rame, bukan. Tetapi persatuan yang dimaksud di sini adalah persatuan di atas agama yang hak, persatuan di atas manhaj yang hak, yaitu di atas tauhid wassunnah, di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itu maksudnya. Itu maksudnya persatuan yang Allah inginkan. Bukan bersatu, yang ini bertauhid, yang ini masih melakukan syirik. Bukan. Bukan pula yang ini akidahnya Syiah, yang ini Mu'tazilah, yang ini Asy'ariyah, kemudian bersatu. Bukan, bukan seperti itu. Atau membentuk satu organisasi, kemudian dinamakan Persatuan Islam. Bukan. Bukan seperti itu maksudnya bersatu. Atau bikin suatu kelompok, kemudian masing-masing dapat kartu anggota. Ya, bukan seperti itu yang dimaksud persatuan dalam Islam. Tetapi yang dimaksud adalah persatuan di atas agama yang hak, di atas dalil Al-Quran wa Sunnah. Itulah yang dimaksud dengan persatuan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita mengikuti jalan ini. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwasannya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Subhanallah, dalam ayat yang mulia ini Allah mengingatkan kepada kita salah satu cara untuk meraih ketakwaan. Tidak akan bertakwa seseorang tanpa dia melaluinya, yaitu apa? Mengikuti jalan Allah yang lurus. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan bahwasannya inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalan itu. Wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilih, yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ayat ini. Kata Allah, jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Karena jalan-jalan yang lain itu yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Apa maksudnya jalan-jalan yang lain di situ? Kata Imam Mujahid rahimahullah, al-bid'ah wasyubuhat. Bid'ah-bid'ah. Jalan-jalan yang menyimpang dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syubhat-syubhat. Kerancuan di dalam beragama yang tidak bersandar kepada dalil yang sahih dari Al-Quran wa Sunnah, itulah yang akan mencerai-beraikan kaum muslimin dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi maksudnya pada prinsip yang pertama kita dijelaskan untuk mengikuti tauhid, prinsip yang kedua ini kita dijelaskan pentingnya mengikuti sunnah, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Barang siapa yang menyimpang dari jalan beliau, maka pasti akan tersesat. Dan berarti dia telah mengikuti sunnah kaum musyrikin. Iya. Akan tersesat. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, "Wa may yushakikir rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, kami biarkan dia sesat dan kami masukkan dia ke neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Maka Allah ingatkan, persatuan yang Allah inginkan adalah persatuan di atas sunnah, persatuan di atas jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menentang Rasul dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin? Siapa kaum mukminin? Ketika ayat ini turun, tidak lain para sahabat. Maka jalan merekalah yang Allah maksudkan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala telah menjamin keridhaan bagi siapa yang mengikuti al-muhajirin wal ansar wal ladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah meridhai kaum muhajirin wal ansar, tetapi bukan mereka saja yang akan mendapatkan keridhaan. Kata Allah, dan siapa yang mengikuti mereka dengan baik, mereka pun Allah akan ridha. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, ayat ini menunjukkan siapapun yang mengikuti muhajirin wal ansar sampai hari kiamat, tidak terbatas hanya kepada mereka saja, maka mereka pun akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah jalan beragama yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wasataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha fin nari illa wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Dan umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Inilah hakikat persatuan, bersatu di atas manhaj yang hak, bersatu di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ketika menyimpang dari hal itu, menyimpang dari sunnah, maka tidak lagi dinamakan persatuan. Iya. Yang namanya persatuan harus ittiba. Kalau kemudian ada sekelompok orang bersama-sama, tidak saling gontok-gontokan antara mereka, tidak saling berselisih, tidak berpecah, tetapi mereka menyimpang dari jalan yang hak, dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka itu bukan persatuan. Sebaliknya, seorang diri namun dia di atas sunnah, maka dialah yang dinamakan orang yang bersatu. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Yang dimaksud dengan al-jama'ah, persatuan, ya, adalah apa yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau seorang diri. Meskipun engkau seorang diri, itulah namanya persatuan. Itulah yang namanya al-jama'ah. Bersatu di atas kebenaran. Inilah prinsip yang kedua yang ingin diingatkan oleh Syekh kepada kita. Hanya saja, terkadang sebagian orang yang belum begitu paham dengan manhaj yang hak dibuat bingung. Ya. Dibuat bingung oleh siapa? Dibuat bingung oleh sebagian orang yang sudah lebih dulu mengikutinya. Yang sudah lebih dulu mengikuti sunnah. Yaitu mereka kemudian berpecah belah. Padahal di antara prinsip ahlus sunnah adalah bersatu. Ini prinsip yang kedua. Prinsip yang pertama tadi adalah tauhid. Prinsip yang kedua adalah persatuan. Tapi kok kenapa? Sama-sama mengusung bendera sunnah, sama-sama mengikuti ahlus sunnah, mengikuti jalan salaf, namun di antara mereka saling berpecah belah dan bermusuhan. Bahkan tidak jarang saling mentahdir, mengingatkan agar umat menjauhi saudaranya sendiri. Banyak faktor, banyak sebab yang melatar belakangi hal tersebut. Akan tetapi, kalau kita menghadapi perkara seperti itu, jangan bingung, ya. Jangan kemudian kita berkesimpulan kalau begitu ini jalan yang salah, karena orang-orang yang ada di dalamnya bermusuhan satu dengan yang lainnya. Jangan kemudian kita tinggalkan. Kalau begitu saya nggak mau ngaji sama mereka, saya nggak mau lagi mengikuti cara beragama mereka. Kenapa? Karena mereka sendiri berpecah belah. Dan itu sudah banyak terjadi. Kenapa? Karena itu tadi, ulah orang-orang yang sudah lebih dulu mengikuti jalan ini. Nah, kita yang melihat hal tersebut jangan bingung. Kenapa? Karena yang kita ikuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, bukan mereka. Terserah mereka mau berkelahi, mau saling mencerca, saling mencaci, biarkan saja mereka. Kalau kita mampu untuk melakukan perdamaian antara mereka, lakukan. Tetapi jangan kemudian kita tinggalkan ahlus sunnah, kita tinggalkan jalan salaf karena ulah mereka. Kenapa? Yang kita ikuti hakikatnya bukan mereka. Yang kita ikuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya. Sama dengan orang Kristen. Kalau dia melihat orang Islam banyak yang teroris, ya. Banyak yang korupsi, ya. Negara muslim terbesar, koruptornya terbanyak. Gak jadilah dia masuk Islam kalau dia lihat orang Islamnya. Tapi kalau dia lihat Rasulullah dan para sahabatnya, dia lihat ajaran Islam yang mulia, maka pasti dia akan masuk Islam. Demikianlah sesungguhnya. Adapun hal-hal yang melatar belakangi terjadinya perpecahan antara ahlus sunnah itu banyak. Di antaranya sudah kita singgung tadi, bahwasanya syaitan tidak akan pernah ridho. Tidak akan pernah ridho ahlus sunnah itu bersatu. Ya. Dan setan yang paling menginginkan kita untuk melakukan syirik. Kalau tidak syirik, maka bid'ah. Dan itu sangat sulit apabila seorang sudah mengenal tauhid dan sudah mengenal sunnah. Sehingga jalan yang paling tepat yang ditempuh oleh syaitan, bagaimana membuat kita berpecah belah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, illa fit tahrishi bainahum. Setan sudah putus asa mengajak mereka menyembah dia, tetapi dia belum putus asa untuk memecah belah di antara mereka. Maka janganlah kita menjadi pembantu-pembantu syaitan, turut serta masuk di dalam pertikaian-pertikaian, di dalam perpecahan-perpecahan. Kalau kita mendengarkan ada saudara kita yang berpecah belah, yang berselisih, jangan kita ikut-ikutan. Tetapi jadilah penengah yang adil. Jadilah orang yang berbuat perbaikan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini yang seharusnya. Tetapi ketika kita ikut-ikutan, kita ikut satu kelompok dan memusuhi kelompok yang lain, maka perpecahan akan semakin besar. Pertikaian akan semakin meluas. Terutama walhamdulillah di daerah-daerah seperti di daerah kita, mungkin belum kita mendengarkan ada perpecahan yang begitu tajam antara ahlus sunnah. Jangan kita bawa, jangan kita masukkan ke dalam daerah kita. Kita jaga persatuan, kita jaga ukhuwah. Adapun yang salah, kalau kita tahu kesalahannya, kita berusaha untuk menasihati. Maka Syekh Abdullah Al-Mar'i hafizahullahu ta'ala telah memberikan dua bimbingan kepada kita menghadapi pertikaian antara ahlus sunnah. Yang pertama kata Syekh, jangan berpihak. Jangan berpihak kepada siapapun. Selama mereka itu ahlus sunnah, tidak boleh kita berpihak kepada yang satu kemudian memusuhi yang lain. Karena musuh kita bukan ahlus sunnah. Musuh kita ahlul bid'ah. Orang-orang yang menyekutukan Allah, itu musuh kita. Jangan kita berpihak kepada salah satu dan memusuhi ahlus sunnah. Karena ini berbahaya sekali. Sebab kita bisa jatuh kepada sifat-sifat ahlul bid'ah. Seperti yang diperingatkan para ulama, laisa fid dunya mubtadi' illa wa huwa yubgidu ahlal hadis. Tidak ada di dunia ini seorang pelaku bid'ah pun kecuali dia membenci ahlul hadis. Maksudnya membenci ahlus sunnah. Jangan sampai kita terjerumus dalam sifat tersebut karena ikut-ikutan. Demikian pula diingatkan para ulama, min alamati ahlil bid'ah al-waqi'atu ala ahlil athar. Di antara tanda ahlul bid'ah, mereka mencerca, menjatuhkan ahlul athar, yaitu ahlus sunnah. Maka ini yang harus kita lakukan. Kita lakukan perbaikan, kita lakukan perdamaian antara yang sedang bertikai. Ini yang pertama. Yang kedua kata beliau, jangan kita berbicara tentang seorang ahlus sunnah sebelum ulama berbicara. Ya, sebelum ulama berbicara. Inilah salah satu prinsip ahlus sunnah yang oleh sebagian orang sudah dilanggar. Ulama belum berbicara tentang fulan dan fulan, tetapi mereka sudah tampil bagaikan ulama-ulama besar, menjarah si fulan, mentahdir si fulan, menjelek-jelekan si fulan, padahal para ulama masih memuji orang tersebut. Ini prinsip ahlus sunnah, ar-ruju' ila ahlil ilm. Kembali kepada para ulama ketika terjadi pertikaian, ketika terjadi perpecahan, ketika terjadi fitnah-fitnah, apa yang harus kita lakukan? Kembali kepada para ulama, melihat bagaimana bimbingan para ulama. Inilah yang dituntun di dalam manhaj ahlus sunnah yang mulia ini. Maka kata Syekh Abdullah Al-Mar'i hafizahullah dalam salah satu nasihat beliau, nahnu la natakallam hatta yatakallam al-ulama. Kita tidak berbicara tentang seseorang, tentang fulan dan fulan, sampai ulama berbicara. Ini merupakan penghormatan kita kepada para ulama. Kita yang merasa jahil, merasa bodoh, jangan terlalu melampaui hak kita sebagai para penuntut ilmu. Serahkan kepada para ulama. Maka inilah yang harus dilakukan oleh ahlus sunnah, menjaga persatuan. Persatuan menjaga persaudaraan. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, faedah dari ayat-ayat tadi yang bisa kita ambil, bahwasannya perpecahan adalah sunnah kaum musyrikin. Berselisih, berpecah belah, saling membenci antara satu dengan yang lainnya adalah kebiasaan kaum musyrikin. Maka tidak pantas seorang muslim, apalagi ahlus sunnah, kemudian terlibat dalam pertikaian dan perpecahan. Kemudian yang keempat, kata Allah Subhanahu wa taala, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok dari kaum musyrikin yang berpecah belah tersebut merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Ini berbahaya. Inilah yang terjadi pada kelompok-kelompok yang menyimpang dari sunnah. mereka merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka yang tidak ada pada yang lainnya. Justru menunjukkan kalau sesuatu ada pada mereka dan tidak ada pada yang lainnya, bisa jadi itulah yang namanya bid'ah. Itulah yang namanya penyimpangan. Malah kaum musyrikin membangga-banggakan hal tersebut. Jadi berbangga-bangga dengan kelompok adalah termasuk sunnah kaum musyrikin yang dapat merusak persatuan. Baik. Jadi persatuan yang hak, persatuan yang beliau maksudkan di sini bukanlah asal bersatu, asal ngumpul, rame-rame, tidak. Tetapi bersatu di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perbuatan bid'ah. Kemudian beliau mengatakan wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnah min al-ajabil ujab fi dhalik. Dan menambah kejelasan hal ini adalah apa yang datang di dalam sunnah dari perkara yang sangat mengagumkan dalam hal ini. Sudah kita sebutkan sebagiannya tadi, di antaranya hadithul iftira yang datang dalam sunnah. Hadith tentang perpecahan. Bahwasanya Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita seluruh umat Islam yang berpecah belah, yaitu yang berjumlah 72 golongan, tempatnya di neraka. Yang selamat hanya satu, yaitu yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya. Summa saral amru ila al-iftiraq fi usuliddin wa furu'ihi huwal ilma wal fiqh fi ddin. Kemudian yang terjadi adalah perpecahan di dalam agama, di dalam usul agama, dalam prinsip-prinsip agama. Juga dalam cabang-cabangnya dianggap sebagai ilmu dan fikih di dalam agama. Ini yang terjadi, ya. Macam-macam ajaran yang menyimpang bermunculan. Macam-macam kelompok sesat bermunculan. Tetapi dianggap itu sebagai katanya khasanah, keanekaragaman, kekayaan umat Islam yang harus dipelihara. Sehingga kata mereka tidak boleh saling menyalahkan. Ini senjata mereka, ya. Enggak boleh saling menyalahkan, enggak boleh merasa benar sendiri. Padahal sudah jelas-jelas yang memang salah, yang memang menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya. Ini yang terjadi sekarang. Kalau misalkan ada seorang Muslim, seorang ahlu sunnah mengingatkan tentang bahaya bid'ah misalkan, wah langsung akan dituduh macam-macam. Ya, suka membid'ah-bid'ahkan, tidak ada toleransi dengan kaum muslimin, suka memecah belah umat, itu tuduhannya. Kalau ada seorang ahlu sunnah yang bangkit menjelaskan kesesatan Syiah, kesesatan kelompok-kelompok sesat yang lainnya, maka akan dituduh sebagai pemecah belah umat, tidak memahami ilmu, tidak memahami fikih. Ini yang terjadi hari ini, ya. Sungguh luar biasa, sangat jauh dari agama yang hak. Taib. Wasar al ijtima' fi din la yakuluhu illa zindik au majnun. Iya. Dan jadilah bersatu di dalam agama, mengajak orang untuk bersatu, yang mengatakannya tidaklah dianggap kecuali seorang zindik, seorang yang memiliki penyimpangan atau orang yang gila. Ini yang terjadi. Ketika kita mengajak bersatu, tetapi bukan sembarang persatuan yang kita ajak, tapi persatuan di atas al-haq, mereka akan menuduh dengan tuduhan macam-macam, ya, sampai ada yang menuduh kaki tangan Amerika, ya, seperti tuduhan-tuduhan kelompok sururiyun, ya, Ikhwanul Muslimin dan kelompok-kelompok yang lainnya. Ketika para ulama melarang bid'ah, mengajak mereka untuk kembali kepada al-haq, tidak melakukan hal-hal yang menyelisihi manhaj ahlu sunnah, apa yang mereka tuduh? Kata mereka, ini ulama pemerintah, kaki tangan Yahudi, dan sebagainya. Ini yang terjadi di hari-hari ini. Iya. Jadi, ini peringatan bagi kita semua. Prinsip pokok di dalam agama justru dianggap sebagai perkara yang menyimpang. Karena memang agama ini semakin terasing. Namun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira Fatuba lil guraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap asing tersebut. Iya. Sudah terasing, sudah sedikit, mestinya persatuan semakin kokoh. Persaudaraan semakin kuat. Dan apabila ada saudara kita yang kita lihat melakukan kesalahan, kita berusaha bagaimana agar kesalahannya itu menjadi baik, diperbaiki. Bukan malah kita sebarkan. Kita semakin menjatuhkan dia. Kita semakin membuat dia jauh dari kita. Jauh dari manhaj yang hak. Bukan seperti itu yang dicontohkan para ulama. Kalau kita melihat ada saudara kita dari kalangan ahlus sunnah yang melakukan kesalahan, pertama sekali kita berikan kepadanya uzur. Apa maksudnya berikan uzur? Berikan alasan. Oh, barangkali dia khilaf, barangkali maksudnya tidak begitu. Pokoknya bikin. Sampai kata para ulama, berikan 70 uzur. Sudah diberikan 70 uzur, kita ternyata enggak mendapatkan. Semua 70 uzur ini enggak cocok bagi dia. Kata para ulama, katakan dalam dirimu sendiri, mungkin ada alasan dia yang saya belum tahu. Karena kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang, perbuatan yang haram, sudah jelas-jelas haram, dilakukan saudara kita, tetapi pada hak dia, hukumnya halal. Bisa jadi. Ya. Misalkan ketika dia dalam posisi irtikabu akhafid dararain. Dia harus memilih antara dua dosa. Maka mesti dia memilih dosa yang lebih ringan. Terpaksa. Dia melakukan. Yang ini gak bisa disalahkan. Ya. Oleh karenanya kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, laisal akil man ya'lamul khaira minasyar, walakinnal akil man ya'lamu khairal khairain wa syarral syarrain. Bukanlah orang yang berakal itu bisa membedakan kebaikan dan keburukan. Kalau hanya itu, banyak orang bisa. Tetapi orang yang betul-betul berakal, dia bisa membedakan antara dua kebaikan, mana yang paling baik. Dan antara dua kejelekan, mana yang paling jelek. Nah, terkadang, saudara kita diperhadapkan pada dua keburukan, dua kemudaratan, dua dosa. Sehingga dia mesti memilih mana yang lebih ringan. Nah, dalam kondisi seperti ini, dia gak bisa disalahkan. Mungkin saya bisa berikan contoh. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala, beliau pernah menfatwakan kepada salah satu keluarga, beli saja televisi, kemudian anak kamu bisa nonton di rumah dan awasi dia. Ya. Kalau orang gak ngerti permasalahan, mungkin dia langsung menyalahkan. Dan memang terjadi. Syekh Ubaid langsung dicaci, langsung dicap ini dan itu, dan lain sebagainya. Nah, ternyata ada kasus yang melatar belakangi itu. Si anak ini sudah susah ditegur. Dilarang nonton televisi di rumah, dia pergi ke rumah tetangga, gak bisa ditegur. Sehingga dia menonton hal-hal yang tidak bisa dikontrol oleh orang tuanya. Maka mudaratnya lebih besar. Maka kata Syekh, izinkan dia nonton di rumah, kemudian awasi. Karena apa? Itu mudaratnya lebih ringan. Daripada dia gak bisa dikontrol, keluar rumah menonton hal-hal yang mungkin sangat berbahaya bagi dia. Iya. Seperti itu contoh. Di mana dosa, tapi dosanya lebih ringan. Namun tidak bisa dipersalahkan. Kenapa? Karena dia terpaksa memilih yang itu. Iya. Demikian pula, misalkan ada siaran-siaran radio tertentu. Kita tahu, radio ini memiliki penyimpangan. Tetapi sebagian masyarakat yang sangat awam, tidak memiliki akses kepada kajian-kajian kita, tidak pula ceramah-ceramah kita. Sementara dia punya syirik. Dan dia punya bid'ah yang lebih besar. Kalau ada radio yang mungkin, kita tahu dia ada penyimpangan, tapi tauhidnya lurus. Dia mentahdir dari kesyirikan. Maka orang yang mendengarkan ini, kita tidak boleh kita larang. Kenapa? Karena kalau kita larang, mudaratnya yang akan timbul lebih besar. Ini tidak bisa dikatakan berarti kita mendukung radio itu, tidak. Tetapi mengambil kemudaratan yang lebih kecil. Mengambil kemudaratan yang lebih ringan. Ini yang tidak dipahami oleh sebagian orang. Sehingga ketika melihat saudaranya, menurut pandangannya melakukan kesalahan, langsung dibesar-besarkan, ya. Dan tanpa ada usaha menasihati, langsung dibesar-besarkan, langsung disebarkan, ya. Dibesar-besarkan dan disebarkan, disebarkan ke seluruh penjuru dunia melalui media internet dan lain-lainnya, melalui SMS, mumpung SMS murah, SMS gratis, tidak ada kerjaan, kirim SMS ke sana kemari untuk menjelekkan saudara-saudaranya. Seharusnya kalau kita melihat saudara kita salah, pertama berikan uzur. Kemudian kita usahakan untuk nasihati secara diam-diam. Jangan kita malah menyebarkan aibnya. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "La tu'dzul muslimin wa la tu'ayyiruhum wa la tattabi'u auratihim." Jangan kalian menyakiti kaum muslimin. Jangan kalian menjelek-jelekkan mereka. Jangan kalian mencari-cari aib mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Iya. Demikianlah agar persatuan semakin kuat, agar persaudaraan semakin kokoh. Kalau kita melihat ada saudara kita yang bersalah, kita berusaha untuk menasihati dengan baik. Kita tahan dia. Kita pegang dia sekuat-kuatnya. Jangan sampai dia keluar dari Ahlus Sunnah. Ya? Itu yang harus kita lakukan. Bukannya kita mengeluarkan dia dari Ahlus Sunnah. Bukan. Seperti yang dinasihatkan para ulama, ketika kita melihat saudara kita bersalah, jangan kita tendang dia dari Ahlus Sunnah. Justru sebaliknya, kita tahan dia kuat-kuat. Jangan sampai dia keluar. Sampai kita sudah tidak mampu menahannya, sampai dia melepaskan dirinya sendiri, barulah kita lepaskan. Tetapi yang harus kita lakukan pertama sekali adalah bagaimana berusaha sekuat tenaga agar dia kembali kepada Ahlus Sunnah. Inilah persaudaraan yang hakiki. Baik, kita masuk pada prinsip yang ketiga. Qala rahimahullah, al-aslu tsalits, prinsip yang ketiga, anna min tamamil ijtima' as-sam'a wat-ta'ata liman ta'ammara 'alaina walau kana 'abdan habasyya. Bahwasannya termasuk kesempurnaan persatuan, agar persatuan kita semakin sempurna, semakin baik, hendaklah as-sam'a wat-ta'ah, kita mendengar dan taat, liman ta'ammara 'alaina, kepada pemerintah yang menguasai kita, walau kana 'abdan habasyya, meskipun pemerintah tersebut adalah budak dari negeri Habasyah, budak hitam yang jelek rupanya. Iya. فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من انواع البيان شرعا وقدرا. Maka Allah telah menjelaskan prinsip ini baik dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah dengan penjelasan yang terang lagi mencukupi dalam berbagai macam bentuk penjelasan, baik secara syar'i maupun secara qadari. Secara qadari maksudnya secara kenyataan yang ada. Kalau kita bersatu taat kepada pemimpin kita, maka akan semakin kokoh persatuan. Nyata. Taib. Adapun secara syar'i banyak sekali ayat-ayat maupun hadis yang menjelaskan kepada kita prinsip yang besar ini. Ini merupakan salah satu prinsip Ahlus Sunnah, di mana apabila ada orang yang menyimpang dari prinsip ini, dia dapat dihukumi sebagai mubtadi', ahlul bid'ah. Dan inilah di antara perbedaan Ahlus Sunnah dan kaum Khawarij. Kadang-kadang kalau antum lihat Khawarij, terutama di masa ini, bingung. Penampilannya sama kayak Ahlus Sunnah. Ya. Celananya Masya Allah di atas mata kaki. Ya. Karena memanjangkan pakaian melebihi mata kaki hukumnya haram, atau menutupi mata kaki. Jenggotnya Masya Allah, dipelihara. Istri-istrinya Masya Allah, jilbab syar'i. Tetapi ketika berhadapan dengan pemerintah kaum muslimin, keluar cacian mereka, keluar pembangkangan mereka, bahkan tidak jarang sampai pada pengkafiran dan pembunuhan. Terjadi di negeri kita maupun di negeri-negeri yang lain. Iya. Maka kata Syekh, di antara prinsip Islam untuk lebih menyempurnakan persatuan, setelah kita bersatu di atas al-haq, maka perlu juga kita bersatu di atas atau di bawah sebuah kepemimpinan. Kepemimpinan seorang muslim. Dan ini dinyatakan dalam banyak dalil Al-Quran wa Sunnah. Dari Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan kepada pemimpin-pemimpin kalian. Ya. Ayat ini menjelaskan kepada kita wajibnya mentaati Allah, wajibnya mentaati Rasul, dan mentaati pemimpin. Walaupun ketika memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, Allah tidak menggunakan kata ati'u, dan taatlah. Cuma dikatakan, dan kepada pemimpin kalian. Ini ada makna. Dikatakan para ulama, maknanya adalah, ketaatan kita kepada pemimpin kita hanyalah dalam ketaatan kepada Allah. Maksudnya dalam perkara yang tidak bermaksiat kepada Allah. Adapun jika kita diperintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah, tidak boleh taat. Siapapun yang memerintahkan kita, apakah pemimpin kita, bahkan orang tua kita sendiri, guru kita, orang yang sangat kita hormati, tidak boleh kita taati jika perintahnya adalah kemaksiatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun selama yang diperintahkan pemimpin kita bukan sebuah kemaksiatan, walaupun sifatnya menzolimi kita, ya, gajinya ditahan misalnya Pak Lurah, ya, misalnya ya, ya, menzolimi kita, ya, atau hal-hal yang tidak kita senangi, mungkin ada kebijakan keluar ternyata merugikan bisnis kita, maka selama itu tidak bertentangan dengan syariat, tetap wajib kita taat. Ya. Dan ketaatan kepada pemimpin ini berlaku apakah pemimpin itu seorang yang baik atau seorang yang jahat, seorang yang adil maupun seorang yang zalim. Tidak boleh kita membangkang, tidak boleh kita memberontak kepada pemimpin muslim. Iya. Meskipun zalim, apalagi yang adil, tidak boleh sama sekali. Dan ingat, pembangkangan dan pemberontakan itu bentuknya macam-macam. Tidak harus bikin pasukan mau menduduki istana. Enggak harus. Seorang yang mencela pemerintah di media massa, ya, menjelek-jelekan pemerintah di mimbar-mimbar, melakukan demonstrasi, itu sudah termasuk kategori pemberontakan. Dan bukan begitu caranya untuk menasihati pemerintah. Dalam hadis Iyad bin Ghanam radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Ibn Abi Asim dalam As-Sunnah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Man arada an yansaha lidhi sultan falyubdihi alaniyatan." Walakin liya'khudh biyadihi falyakhlu bihi wa in qabila minhu fadhab wa illa qad adda alladhi 'alayhi lahu. Siapa yang mau menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan terang-terangan. Jangan dilakukan di media massa, jangan dilakukan di mimbar-mimbar, jangan dilakukan dengan demonstrasi. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia pegang tangan penguasa tersebut, dia menyepi dengannya, kemudian sampaikan. Kalau diterima, itulah yang diinginkan. Kalau tidak, dia sudah menunaikan kewajibannya. Iya. Disinilah letak perbedaan Ahlus Sunnah dengan kaum Khawarij. Sulit bagi mereka menerima perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk taat kepada pemimpin meskipun zalim. Maka di sini saya akan bacakan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mengagumkan perintah untuk taat kepada pemerintah walaupun zalim. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna ba'di atharatan wa umuran tungkirunaha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian akan menyaksikan sepeninggalku orang-orang yang melampaui batas, yang mengambil hak kalian, yaitu para pemimpin. Dan perkara-perkara yang kalian ingkari, yaitu kemungkaran. Qalu, fama ta'muruna ya Rasulullah? Maka sahabat bertanya, apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Qala, addu ilaihim haqqahum wasallallahu haqqakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunaikan hak mereka. Tunaikan hak mereka sebagai pemimpin, ditaati, didengarkan ucapannya, dan minta kepada Allah hak kalian. Subhanallah, jelas sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita akan datang pemimpin-pemimpin yang tidak berhukum dengan Islam. Kemudian kata Nabi, tetap tunaikan hak mereka, adapun hak kita yang tidak mereka tunaikan, ya misalkan uang kita dimakan, ya, bayar pajak mahal-mahal, ternyata hasilnya bukan untuk rakyat, hasilnya dimakan sama para pejabat. Kata Nabi, tunaikan hak mereka, adapun hak kalian, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Doa. Itulah cara menghadapi penguasa yang zalim. Demikian pula dalam hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bi hudaya wa la yastannuna bi sunnati." Akan ada nanti setelahku para pemimpin yang tidak mengambil hidayahku dan tidak mengikuti sunnahku. "Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi juthmani ins." Dan akan ada di antara mereka orang-orang yang hati mereka hati setan dalam jasad manusia. Ini luar biasa. Ini jahat sekali pemimpin seperti ini. Qala, kata Hudzaifah, qultu kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dhalik. Aku katakan ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan kalau aku menemui pemimpin seperti ini? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah kata beliau, kalau kamu punya kekuatan, perangi dia. Ya? Atau kamu susun kekuatan agar bisa melengserkan dia? Tidak. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasma'u wa tuti'u lil amir. Hendaklah engkau tetap mendengar dan taat kepada pemimpin itu. Ini luar biasa, ya. Pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata beliau, wa in duriba dhahruk wa ukhida maluk fasma' wa ati'. Meskipun punggungmu dipukul, dizalimi, dan hartamu diambil, tetap dengar dan taat kepadanya. Subhanallah, kezaliman luar biasa. Ya. Harta kita diambil, punggung kita dipukul, dizalimi pokoknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan untuk mendengar dan taat. Ya. Mungkin ada sebagian orang membaca hadis-hadis seperti ini sulit nerima. Harusnya melawan. Harusnya demo sampai dia jatuh, sampai dia lengser. Ya, tetapi kalau kita mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak kita akan tahu kebaikannya jauh lebih besar. Ya, kebaikannya jauh lebih besar. Di antara kebaikannya yang besar apa? Menjaga darah kaum muslimin. Menjaga agar tidak semakin banyak jatuh korban. Mungkin kalau kita berontak, kita bisa menang. Sehingga berganti kepemimpinan, kita yang memimpin. Tetapi setelah melewati darah-darah yang tertumpah, setelah jatuh korban begitu banyak, seperti yang mungkin kita sering dengarkan di berita-berita yang terjadi di Timur Tengah akhir-akhir ini. Ya. Di Mesir misalkan, ketika Husni Mubarak masih berkuasa, kelompok-kelompok sesat seperti Ikhwan Muslimin dan yang lainnya melakukan demonstrasi. Ya. Ada juga yang mengaku-mengaku Ahlus Sunnah, mengaku Salafi, tapi hakikatnya Sururi. Ikut-ikutan juga melakukan demonstrasi. Ya, ketika itu. Akhirnya jatuhlah korban beberapa orang kaum muslimin meninggal dunia. Jatuh korban. Darah mereka begitu berharga, begitu mulia, begitu terhormat. Hanya demi kekuasaan jatuh korban. Setelah diadakan pemilu dan mereka berkuasa, pihak lain yang menganggap mereka tidak becus menjalankan pemerintahan, akhirnya bikin kudeta lagi. Ya, dari pihak militer. Jatuh korban lagi. Setelah itu, mereka demo lagi. Berusaha menjatuhkan kekuasaan yang sudah dipegang militer. Ya, sampai terakhir saya baca, sudah meninggal tidak kurang dari 200 orang. Ya, atau sekitar itu, 100 atau 200 orang. Ya. Apa artinya? Setelah menumbangkan kekuasaan, tetapi sudah banyak saudara-saudara kita yang mati, mudaratnya lebih besar. Kemudian setelah kita berusaha, setelah kita berkuasa, tidak ada jaminan kekuasaan kita akan aman terus, gak akan digoyang oleh pihak lain. Akhirnya demikian terus. Yang menggoyang kekuasaan setelah dia berkuasa, pihak lain lagi memandang, wah ini gak cocok, demo lagi, berontak lagi, terus seperti itu. Ya. Demikian pula di negeri-negeri yang lainnya. Di Libya, setelah mati 1000 orang lebih, baru mereka bisa mengambil alih kekuasaan. Apa gunanya? Setelah mudaratnya lebih besar. Padahal setelah mereka berkuasa, belum ada jaminan mereka lebih baik daripada pemerintah yang sebelumnya. Ya. Dan di Indonesia juga contoh yang nyata. Banyak jatuh korban, sementara penguasa berikutnya belum tentu lebih baik daripada penguasa sebelumnya. Dan keadaan masyarakat belum tentu menjadi lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Inilah hikmah-hikmah yang kalau orang itu mengikuti emosinya, tidak sampai di situ pemikirannya. Pemikirannya enggak sampai di situ. Maunya melampiaskan emosinya saja. Iya. Demikian pula dari sahabat Wail bin Hujr, diriwayatkan Imam Muslim bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seseorang, "Ara'aita in kana alaina umara yamna'una haqqana wa yas'aluna haqqahum?" Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu apabila ada para pemimpin yang menahan hak kita dan meminta hak mereka? Hak kita enggak diberikan. Maunya hanya menerima hak. Mau ditunaikan hak mereka sebagai pemimpin, tapi hak kita tidak diberikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isma'u wa ati'u. Fa inna ma 'alaihim ma humilu wa 'alaikum ma humiltum." Tetap dengarlah dan taatlah kalian. Karena sesungguhnya dosa mereka, mereka yang tanggung, dan dosa kalian, kalian yang tanggung. Demikian pula dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, "Da'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabayya'nahu. Fakana fima akhadha 'alaina an bay'ana 'ala as-sam'i wat-tha'ah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kami untuk berbaiat. Maka kami pun membaiat beliau. Maka di antara baiat yang beliau ambil janji setianya dari kita adalah mendengarkan dan mentaati pemimpin kita, fi man syatina wa makrahina, dalam keadaan senang maupun susah. Ya, dalam keadaan senang maupun susah harus taat. Wa usrina wa yusrina, demikian pula dalam keadaan sempit maupun lapang. Wa asaratin alaina, dan dalam keadaan hak-hak kita tidak diberikan. Ya, gaji sudah jelas-jelas keluar, ditahan. Hak kita tidak diberikan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita untuk tetap taat. Wa an la nunazi al-amra ahlahu. Dan beliau mengambil baiat dari kita agar tidak merampas kepemimpinan dari pemiliknya. Illa an tarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian benar-benar melihat kekufuran yang nyata di mana kalian memiliki dalil dari Allah bahwa itu kekufuran. Iya. Hadis ini dijelaskan para ulama bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan kepada kita syarat-syarat untuk memberontak. Jadi memberontak itu sebetulnya tidak dilarang secara mutlak. Kapan mau boleh memberontak? Illa antarau. Apabila kalian melihat. Melihat ya. Bukan baru desas-desus, baru isu-isu. Tapi melihat, melihat dengan mata kepala langsung. Yakin. Apa yang dilihat? Kufran bawahan. Kekufuran yang jelas. Bukan kekufuran yang masih bisa ditakwil kesana kemari gitu. Atau ucapan-ucapan yang masih bisa ditakwil. Kekufurannya jelas nyata. Kalau belum jelas, enggak boleh. Indakum minallahi fihi burhan. Di mana kalian dari Allah memiliki dalil bahwa itu kekufuran. Ya. Kemudian ada syarat lain disebutkan Syekh Utsaimin, yaitu kemampuan. Kalau terpenuhi syarat ini, pemimpinnya sudah kafir, jelas-jelas kafirnya, sudah ditegakkan hujjah atasnya, yang mengkafirkan adalah orang yang berhak mengkafirkan, yaitu ahlul ilm, ya. Bukan orang-orang jahil. Tapi ahlul ilm, barulah boleh diturunkan secara paksa. Tetapi ada syarat yang berikutnya, yaitu memiliki kemampuan, memiliki kekuatan. Ya. Kalau tidak, maka itu namanya, apa namanya, bunuh diri. Ya. Pisau, modalnya pisau dapur melawan tank, ya. Melawan senjata otomatis. Itu namanya bunuh diri. Ya. Jadi tidak otomatis juga. Kalau kita lihat pemimpin itu sudah kafir, lalu langsung kita turunkan, tidak. Melihat kemampuan. Baik. Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala berkata dalam akidah Tahawiyah beliau, "Wala naral khuruja ala a'immatina wa wulati umurina wa injaru." Dan kita tidak memandang bolehnya memberontak terhadap pemimpin-pemimpin kita dan pemerintah kita meskipun mereka berlaku zalim. Wala nadu'u alaihim, dan kita tidak mendoakan kejelekan bagi mereka. Ini diantara tanda ahlul bid'ah, mendoakan kejelekan bagi pemerintah. Enggak boleh ya. Harus kita doakan kebaikan. Ya. Karena kalau kita doakan kejelekan bagi pemerintah, sama artinya kita mendoakan seluruh masyarakat mendapatkan kejelekan. Kan begitu? Karena kalau pemerintah jelek, akibatnya bagi masyarakat juga. Jadi doakan kebaikan. Doakan kebaikan. Wala nanza'u yadan min ta'atihim wa nara ta'atahum min ta'atillahi azza wa jalla. Dan kita tidak mengeluarkan tangan dari ketaatan kepada mereka. Maksudnya tetap taat. Dan kita menganggap taat kepada para pemimpin tersebut dari ketaatan kepada Allah, termasuk ketaatan kepada Allah faridatan, yang Allah wajibkan. Malam ya'muru bima'siyatin, selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Wa nad'u lahum bis-salahi wal mu'afah, dan kami mendoakan mereka agar mendapatkan kebaikan dan al-mu'afah, keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Iya. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Syarah Muslim pada juz ke-12 halaman 229 beliau mengatakan, wa ajma'a ahlu sunnah annahu la yan'azilu sultan bil fisqa. Ahlu sunnah telah sepakat bahwasannya tidak boleh seorang pemimpin itu dilengserkan karena kefasikan yang ada padanya. Ya, dosa-dosa besar dia lakukan tidak boleh. Itu jadi alasan untuk mencopot dia dari kepemimpinan. Kecuali kalau dia melakukan kekafiran. Iya. Demikian pula kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa qad ajma' al-fuqaha ala wujubi ta'ati sultan al-mutaghallib wal jihad ma'ahu. Dan para fuqaha telah sepakat akan wajibnya mentaati pemimpin yang menguasai dan berjihad bersamanya. Ini salah satu bentuk ketaatan. Jihad itu harus dipimpin oleh pemerintah. Enggak ada jihad sendiri-sendiri. Wa anna ta'atahu khairun minal khuruj alaih. Dan bahwasannya kata beliau, taat kepadanya itu lebih baik daripada memberontak kepadanya. Lima fi dhalika min haqnid dima. Karena ketika kita menahan diri tidak memberontak kepadanya, di situ terdapat penjagaan terhadap darah kaum muslimin. Iya. Meskipun cara dia meraih kepemimpinan itu salah, seperti dengan cara demokrasi. Ahlussunnah sampai hari ini tidak pernah membenarkan demokrasi, tidak pernah membenarkan pemilu. Tetapi kalau terpilih pemerintah dari hasil demokrasi, tetap wajib ditaati. Tetap wajib ditaati. Kenapa? Karena itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Iya. Meskipun dia berlaku zalim, meskipun dia berhasil meraih kepemimpinannya dengan cara yang salah, apakah dengan demokrasi atau dengan pemberontakan, kalau dia sudah menjadi pemimpin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk taat kepadanya. Adapun melawan pemerintah yang zalim dengan kekuatan senjata, dengan pemberontakan, ini sama dengan melawan azab Allah subhanahu wa ta'ala dengan kekuatan kita. Tidak mungkin. Azab Allah tidak mungkin dilawan dengan kekuatan kita. Kalau begitu bagaimana caranya? Caranya dua. Sabar dan doa. Sabar dan doa. Itu cara menghadapinya. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, innal hajjaj azabullahi falatadfa'u azabullahi biaydikum walakin alaikum bil istikanah wat tadarru'. Sesungguhnya Hajjaj itu penguasa yang zalim di akhir masa sahabat. Kata beliau, sesungguhnya Hajjaj itu adalah azab bagi kalian, maka janganlah kalian menolak azab Allah dengan tangan-tangan kalian, tetapi hendaklah kalian takut kepada Allah dan berdoa kepadanya. Itu caranya menghadapi penguasa yang zalim. Ya, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sabar menghadapinya. Iya. Dan ulama juga menjelaskan pemberontak adalah ahlul bid'ah. Kenapa? Karena dia telah mengikuti jalannya khawarij dan meninggalkan jalan ahlus sunnah. Ya. Di sini ada satu faedah penting, ini saya sampaikan. Seseorang itu dianggap keluar dari ahlus sunnah kalau dia melakukan, pertama, penyelisihan di dalam masalah usul. Sebagaimana dijelaskan Asy-Syatibi rahimahullah, demikian pula para ulama yang lainnya. Seseorang itu dianggap keluar dari ahlus sunnah kalau dia menyelisihi salah satu prinsip ahlus sunnah. Ya. Apa saja prinsip ahlus sunnah? Banyak orang, banyak saudara kita sudah belajar ahlus sunnah 3, 5, 7 tahun. Belum ngerti-ngerti juga apa prinsip ahlus sunnah. Ya. Mana yang masuk bagian prinsip, mana yang bukan prinsip. Dalam artian usul ya. Mana yang pokok, mana yang bukan pokok. Sehingga bingung. Sampai-sampai setiap orang yang dia lihat bersalah, dia keluarkan dari ahlus sunnah. Iya. Nah inilah yang dijelaskan para ulama. Seseorang itu, kapan dia keluar dari ahlus sunnah? Pertama, kalau dia menyelisihi ahlus sunnah pada pokok manhaj. Pada pokok manhaj. Contohnya apa? Contohnya adalah memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Inilah maksudnya kita mempelajari al-usulus sittah, prinsip yang enam. Prinsip yang ketiga, wajib taat dan mendengarkan pemerintah kaum muslimin. Sehingga siapa yang memberontak, maka dia telah menyelisih usul. Dan bentuk pemberontakan seperti yang kita jelaskan tadi, enggak selalu maknanya mengangkat senjata. Bisa jadi pemberontakan dengan kata-kata. Dan tidak akan pernah terjadi pemberontakan dengan senjata sebelum didahului pemberontakan dengan kata-kata. Iya. Melakukan demonstrasi sama, termasuk kategori pemberontakan. Ya, menceritakan aib-aib penguasa dan lain sebagainya. Pemberontak adalah mubtadi', kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, orang yang memberontak adalah pelaku bid'ah. Kenapa? Karena dia menyelisihi salah satu pokok ahlus sunnah. Bukan permasalahan sepele yang dia selisihi, tapi permasalahan besar. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau dia menyelisihi dalam perkara furu', dalam perkara cabang, tapi bentuk penyelisihannya banyak. Ya, enggak cuma satu. Ya. Banyak sekali bid'ah-bid'ah yang dia kerjakan. Ya. Kemudian yang ketiga, dijelaskan para ulama juga, kalau dia membangun wala' wal bara' di atas penyelisihan tersebut. Ya. Ini di antara hal-hal yang menyebabkan seorang itu keluar dari ahlus sunnah. Kalau orang enggak mengerti ini, asal lihat orang berbeda dengan dia, menyimpang, dianggap menyimpang langsung, dianggap keluar dari ahlus sunnah. Ini berbahaya. Ya. Ini berbahaya kalau kita bersikap tanpa didasari oleh ilmu, tanpa bimbingan para ulama. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi, masyayikh kita, ulama kita di masa ini, tentang perselisihan yang terjadi antara ahlus sunnah, kuncinya adalah agar kita selamat, jangan kita berbicara menjelek-jelekkan seorang ahlus sunnah sebelum ulama berbicara. Ya, sebelum masyayikh para ulama kita berbicara, walhamdulillah ulama kita telah Allah berikan kemudahan setiap tahun datang ke negeri kita untuk mengajarkan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya, maka sungguh sangat lancang. Ya. Kalau kita berbicara tentang para duat ahli sunnah tanpa ada bimbingan para ulama, sungguh sangat lancang kalau kita melarang orang-orang belajar dari sebuah ma'had ahli sunnah atau dari seorang da'i ahli sunnah, padahal ulama juga belum berbicara tentang itu. Iya, seperti itu. Kemudian bagian akhir beliau mengatakan, ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. Ini bagian terakhir dari prinsip yang ketiga. Kemudian kata Syekh, keadaan menjadi berubah. Prinsip penting ini menjadi tidak dikenal pada kebanyakan orang yang mengklaim punya ilmu, ngaku berilmu. Fakaifal amalu bih, maka bagaimana dia mengamalkannya? Ya. Ini yang dikatakan Syekh persis seperti yang terjadi di masa kita ini. Prinsip taat kepada pemerintah ini sudah enggak dikenal lagi. Sehingga orang yang berani berbicara tentang pemerintah, apalagi di mimbar-mimbar, dianggap wah ini dai pemberani namanya. Ya. Enggak takut dengan pemerintah, melawan penguasa togut kata mereka. Ya. Padahal yang dia lakukan adalah kemungkaran. Sebaliknya, kalau kita enggak mau ikut-ikutan mereka, enggak mau ikut berdemo, enggak mau ikut memprotes terang-terangan kepada pemerintah, dianggap apa? Dianggap sebagai penjilat penguasa. Dianggap sebagai kaki tangan pemerintah, kaki tangan asing. Ini yang terjadi di masa ini. Inilah semakin mengingatkan kepada kita akan gurbah ahlus sunnah, keterasingan ahlus sunnah. Iya. Padahal wajib mentaati pemerintah berdasarkan Al-Quran wa Sunnah. Bahkan tidak jarang yang menyerukan pemberontakan, yang menjelek-jelekkan pemerintah, orang yang dianggap cendekiawan muslim, yang dianggap sebagai tokoh agama, yang dianggap sebagai kiai besar, sebagai ustad, sebagai dai kondang dan lain sebagainya. Iya. Maka ini sebagai peringatan bagi kita bahwa agama ini sudah semakin asing, berpegang teguh dengan manhaj yang hak semakin terasing. Iya. Jadi hendaklah kita lebih bersemangat lagi dalam belajar dan berpegang teguh dengan sunnah ini. Baik, itulah prinsip yang ketiga. Insyaallah taala yang berikutnya, prinsip yang keempat sampai keenam kita lanjutkan besok malam insyaallah taala. Adapun besok pagi kita akan membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat fitri. Dengan demikian pula Idul Fitri dan peringatan tentang kesalahan-kesalahan atau kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin pada hari raya Idul Fitri, sebagai nasihat bagi kita semua insyaallah taala untuk mewaspadai kemungkaran-kemungkaran tersebut. Baik. Sampai di sini. Mungkin ada yang perlu di tanyakan, saya persilahkan. Follow. Apa? Karena pernah dengar kajian Ustaz. Soal tentang apa? Ada pertanyaan, terus sudah jawab tentang perkataan pemerintah. Tapi saya ingatkan, situ ada seorang sahabat yang pemberontak di zaman apa? Hajar ya? Siapa? Abdullah bin Zubair. Kemudian yang saya mau tanya, ini bagaimana dengan orang-orang yang apa mengambil dalil bahwa perbuatan sahabat ini? Iya. Baik. Ini pertanyaan bagus sekali dan penting sekali. Karena inilah salah satu syubhat mereka. Ya, syubhat mereka katanya menentang para penguasa muslim yang zalim seperti sebagian para sahabat, seperti Abdullah bin Zubair, ya, yang menentang Yazid bin Muawiyah. Demikian pula ya, dan itu di masa Al-Hajjaj. Al-Hajjaj waktu itu gubernurnya, jadi Al-Hajjaj yang diperintahkan oleh Yazid untuk mengalahkan Abdullah bin Zubair dan beliau kalah, ya, dalam peperangan. Demikian pula Al-Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Husain bin Ali bin Abi Talib pada perang Karbala. Iya. Demikian pula Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in yang mulia, yang ulama besar. Dan masih ada beberapa nama lain di mana mereka termasuk sahabat dan kibaru tabi'in, ahlul ilm, ahli ibadah. Tentang ini sebetulnya para ulama seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala sudah berbicara bahwasannya dalil-dalil sudah jelas. Yang pertama, kata beliau, dalil-dalil sudah jelas melarang pemberontakan. Maka perbuatan sebagian sahabat dan tabi'in ahli ibadah ahli ilm yang salah itu enggak bisa kita pertentangkan dengan dalil. Ya, enggak boleh. Kita pertentangkan dengan dalil. Sama dengan dimasukkannya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid. Itu dilakukan oleh sebagian tabi'in yang berkuasa ketika itu. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membangun kuburan di masjid atau mengubur di masjid. Ya, jadi enggak bisa dipertentangkan. Nah, orang-orang yang suka beribadah di kuburan para wali, dalilnya itu, dalilnya kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam saja di masjid, kata mereka. Enggak bisa mempertentangkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatan sahabat. Iya. Sampai kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, kata beliau, hampir-hampir kalian dihujani dengan batu dari langit. Aku katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tapi kalian mengatakan, tapi Abu Bakar mengatakan demikian, Umar mengatakan demikian. Coba perhatikan. Ada orang ketika dikatakan Rasulullah SAW bersabda oleh Ibnu Abbas, dia lawan dengan, dia bantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Maka apa kata Abu Bakar? Hampir-hampir kalian dihujani batu dari langit. Ini ucapan Abu Bakar dan Umar. Gak boleh dipertentangkan dengan ucapan Nabi SAW. Apalagi sahabat yang derajatnya lebih rendah daripada Abu Bakar dan Umar. Baik, itu yang pertama. Iya. Yang kedua, para sahabat, sahabat-sahabat yang paling berilmu di masa itu sudah melarang. Ya. Ketika Al-Husain keluar menuju Karbala, dinasihati Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan para sahabat yang lain, dinasihati, kamu jangan pergi. Ya. Dinasihati. Tapi mereka tidak mampu menahan beliau. Jadi sahabat-sahabat besar di masa itu tidak menyetujui. Sehingga Ibnu Abbas, dia tidak mengikuti. Dia tidak ikut kepada Abdullah bin Zubair. Iya. Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah kemudian para sahabat ini kita katakan khawarij? Tentunya tidak. Ya. Ini mereka ada yang membalik seperti itu kepada kita. Kalau begitu kalian menuduh Abdullah bin Zubair, Al-Husain bin Ali sebagai khawarij. Enggak. Kita enggak pernah menuduh demikian. Kenapa? Karena pada masa itu, ulama masih berbeda pendapat. Ada yang boleh mengambil jalan kekerasan pemberontakan menghadapi pemerintah yang zalim. Ada yang mayoritasnya melarang. Nah, setelah berlalu masa itu, kemudian ulama sepakat. Tidak ada lagi perbedaan pendapat. Ijma. Ya. Bahwasannya, siapa yang mengikuti jalan khawarij ini, siapa yang memberontak, maka dia ahlul bid'ah. Paham? Jadi penghukuman seorang itu ahlul bid'ah kalau dia memberontak setelah berlalu masa-masa itu. Setelah berlalu masa pemberontakan yang dilakukan para sahabat. Iya. Difonis orang yang memberontak sebagai ahlul bid'ah khawariji, pengikut khawarij. Ini sebagaimana yang dikatakan banyak para ulama, ya. Difonisnya apa namanya? Disepakati para ulama setelah lewat masa-masa para sahabat, sebagian para sahabat melakukan pemberontakan tersebut. Ya. Seperti yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar dalam kitabnya Tahdhibut Tahdhib, juz kedua halaman 250, dalam biografi Al-Hasan bin Saleh. Al-Hasan bin Saleh bin Hayy. Al-Hasan bin Saleh bin Hayy, siapa dia? Antum kalau baca buku-buku fikih, itu sering disebut namanya. Ya, Al-Hasan bin Saleh. Demikian pula buku-buku Rijalul Hadis atau buku-buku hadis sering disebut namanya sebagai salah seorang perawi. Siapa dia? Al-Hasan bin Saleh. Kalau antum baca biografinya, sungguh menakjubkan. Dia adalah orang yang ahli ibadah, faqih, ilmunya sangat mendalam, zuhud, ya, ahli hadis. Pokoknya semua keutamaan ada pada dia. Ahli ibadah, ya. Hanya satu kesalahannya. Hanya satu penyimpangannya. Karena Yarsayif, dia berpendapat boleh memberontak kepada pemerintah. Tetapi sepanjang hidupnya belum pernah memberontak sama sekali. Belum pernah dia angkat senjata. Cuma dia berpendapat boleh memberontak kepada pemerintah yang zalim. Ulama menghukumi dia sebagai mubtadi, ahlul bid'ah, ya. Bandingkan dengan apa para pengikut khawarij sekarang, ya. Ibadah sudah sedikit, ya. Enggak hafal Quran, enggak memahami Al-Quran, enggak mengerti fikih, ya. Dulu seperti itu. Orang yang ahli fikih, ahli hadis, cuma satu penyimpangannya. Dia dikeluarkan dari ahlus sunnah oleh para ulama. Saya tanya, kenapa dia dikeluarkan? Hah? Padahal penyimpangannya cuma satu. Itu pun dia tidak mengamalkan penyimpangannya. Cuma dia punya pandangan, boleh. Kenapa dia dikeluarkan dari ahlus sunnah? Hah? Karena? Prinsip. Yang dia langgar prinsip. Prinsip besar ini, prinsip ahlus sunnah. Iya. Itu di masa itu ya. Tapi di masa-masa sebelumnya, ulama tidak menghukumi. Abdullah bin Zubair sudah dijamin surga. Al-Hasan bin Ali sudah dijamin surga. Mana bisa dihukumi sebagai khawarij. Ya. Karena itu terjadi sebelum adanya ijma kesepakatan itu. Seperti itu ya. Wallahualam. Ini tidak kelihatan nih pertanyaannya. Apabila ada seseorang yang melakukan kesyirikan, dalam keadaan dirinya masih awam dan tidak mengetahui bahwa hal itu adalah bentuk kesyirikan, apakah dirinya termasuk dalam orang-orang yang tidak akan diampuni Allah? Pertama, kalau dia seorang muslim melakukan syirik, mungkin dia mendapatkan pemaafan. Mungkin dia mendapatkan pemaafan kalau dia tidak mengetahuinya. Tetapi ulama menjelaskan, pemaafan karena ketidaktahuan itu ada perincian. Kenapa dia tidak tahu? Kalau dia sudah berusaha belajar, tetapi yang dia ketemu guru-guru mengajarkan syirik semua, ya, maka seperti ini dia yang dimaafkan. Tapi kalau ada guru-guru yang ahlu tauhid, para ulama ahlu sunnah, dan dia tidak mau belajar, maka kebodohan seperti ini tidak dimaafkan. Taib, itu satu. Yang kedua, selama dia belum mati, dia bertobat, maka diampuni dosanya. Maksudnya tidak dimaafkan di situ, kalau dia mati sebelum bertobat. Seperti itu. Apakah permohonan tobat seorang anak untuk orang tuanya masih melakukan kebid'ahan dan kesyirikan diperbolehkan? Boleh, semasa dia masih hidup. Kita berdoa kepada Allah, semoga dia diberikan anugerah taubat kepada Allah. Adapun jika dia sudah mati, sepanjang dia masih muslim, mati dalam keadaan muslim, maka tetap didoakan. Walaupun dia melakukan syirik, tetapi seperti yang saya katakan tadi, tidak setiap orang yang melakukan syirik langsung bisa divonis sebagai kafir. Tidak. Ada penghalang-penghalang pengkafiran. Seperti apa penghalang pengkafiran? Kebodohan tadi. Ya, karena dia bodoh, dia enggak otomatis dikafirkan. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan, ada seseorang sebelum mati dia berwasiat kepada anak-anaknya, kalau saya mati, bakar jasadku, kemudian tumbuk jadi abu, kemudian lemparkan ke angin. Kata dia, kalau Allah mampu, maka Allah pasti akan mengumpulkan jasadku kembali dan akan mengazabku dengan satu azab yang tidak diberikan kepada orang lain. Perhatikan ucapannya. Ucapannya kekafiran, kesyirikan. Dia katakan kalau Allah mampu. Artinya apa? Ragu. Ragu dengan kemampuan Allah. Ragu ya kekufuran. Ragu lawan dari keimanan. Tetapi, kata Rasulullah SAW, Allah memerintahkan bumi untuk menghumpulkan jasadnya dan Allah hidupkan lagi. Dan dia ditanyakan, kenapa kamu melakukan itu? Dia katakan, karena takut kepadamu. Ya? Artinya apa? Dia jahil, dia bodoh. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan dia. Jadi, orang yang bodoh mungkin mendapatkan pemaafan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah bahayanya kita terburu-buru melakukan pengkafiran. Ada syarat-syaratnya. Di antaranya juga iqamatul hujjah. Tegakkan hujjah kepadanya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wama kunna mu'adzibina hatta naba'atsa rasulah." Kami tidak mengadab sampai kami mengutus rasul. Iya. Artinya apa? Sebelum kita jelaskan kepada dia, enggak boleh kita kafirkan. Ya. Ini juga sebagai bantahan kepada orang-orang khawarij yang begitu mudah mengkafirkan pemerintah kaum muslimin padahal mereka tidak punya usaha sedikit pun untuk menegakkan hujjah. Iya. Jadi selama kita yakin dia muslim, doakan. Kalau walaupun dia sudah mati, doakan semoga mendapatkan ampunan. Bagaimana bentuk ziarah kubur yang sesuai syariat? Karena kebanyakan masyarakat sering membaca surat Yasin dan berdoa di kuburan. Ziarah kubur yang sesuai syariat itu dua saja. Yang pertama, untuk mendoakan orang yang sudah mati itu, baik doa secara khusus untuk keluarga kita ataupun doa secara umum untuk seluruh kaum muslimin yang dikuburkan di situ. Iya. Yang kedua, untuk mengingat mati. Itu tujuan ziarah kubur. Jadi kalau ada seorang yang ke sana karena menganggap di sana doanya lebih afdal, ya, dia masih berdoa kepada Allah, maka itu bid'ah. Kalau kemudian dia berdoa kepada penghuni kubur, itu syirik. Iya. Adapun membaca Yasin dan ayat-ayat yang lainnya di kuburan termasuk kategori bid'ah dan sudah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabirah. Fa inna syaitana yafirru min al-baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Bacalah Quran di rumah kalian, karena sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah." Ini maknanya apa? Kata Nabi, jangan jadikan rumah seperti kuburan. Baca Al-Quran supaya enggak seperti kuburan. Artinya apa? Baca Quran di kuburan enggak boleh. Iya. Kalaupun enggak ada dalil ini, tidak ada juga dalil yang membolehkan. Sehingga dia termasuk kategori bid'ah mengada-ada dalam agama. Ini bid'ah kalau dilihat dari satu sisi saja. Baca Quran di kuburan. Belum lagi kalau dilihat dari sisi yang lain. Dia mengkhususkan surat Yasin. Dari mana dalilnya? Maka termasuk bid'ah. Iya. Bagaimana sikap seorang anak jika orang tua belum bisa menerima nasihat tentang haramnya kesyirikan hingga orang tua meninggal? Inilah pentingnya seorang anak itu betul-betul menuntut ilmu agama. Mendalami ilmu agama. Karena seringkali, kalau kita perhatikan, kenapa orang tua kita sulit menerima, atau orang lain sulit menerima nasihat kita? Karena nasihatnya tidak tepat. Nasihatnya tidak pas. Dalil-dalil yang dibawakan, ucapan-ucapan yang ulama yang dinukilkan, itu masih kurang pas. Contoh-contoh yang diberikan masih kurang tepat. Kenapa? Karena dia masih kurang ilmu di dalam menyampaikan nasihat itu. Maka, yang pertama sekali, penting dalam nasihat itu membekali diri dengan ilmu. Semakin kokoh ilmu yang ada pada kita, semakin gampang kita menundukkan orang. Ya, menundukkan orang. Bahkan mungkin tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh kesesatan bisa kita tundukkan dengan ilmu. Dia menuruti nasihat kita. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kita bisa menempuh cara-cara yang lain. Mungkin dengan memberikan sebuah buku, memperdengarkan kaset, atau mengajak ke majelis taklim. Iya. Kemudian yang ketiga, bisa juga dengan menggunakan metode-metode untuk pendekatan terlebih dahulu, biar orang tua senang atau orang yang mau kita dakwah itu senang. Mungkin diberikan hadiah, dikasih bantuan dan lain sebagainya. Itu metode-metode. Iya. Mana sebaiknya yang dipelajari terlebih dahulu? Salasatul usul dan usulus sittah. Yang paling bagus salah satu usul terlebih dahulu, walaupun sebagian isinya juga hampir sama, ada sebagian isinya hampir sama gitu. Salah satu usul, biasanya para ulama mengajarkan salah satu usul terlebih dahulu, materinya lebih mendasar. Apakah bisa zakat fitrah langsung diberikan kepada orang yang berhak menerima, atau kita serahkan kepada badan amil zakat? Boleh langsung diberikan, bahkan di situ ada nilai lebih. Misalkan kalau kita berikan kepada fakir miskin di sekitar rumah kita, itu akan semakin menguatkan persaudaraan, ya kan gitu? Semakin menguatkan persaudaraan. Baik, boleh kita berikan secara langsung. Di sini melihat kemaslahatan dan mudaratnya saja. Kalau maslahatnya lebih besar, kita berikan secara langsung, boleh. Iya. Tapi kalau kita khawatir nanti misalkan bertumpuk-tumpuk zakat sama dia, sementara yang lain gak dapat, nah, boleh diserahkan kepada amil zakat, tetapi amil zakat yang amanah. Iya. Apakah janin yang ada dalam rahim juga dikeluarkan zakatnya? Sunnah dikeluarkan, sebagaimana dilakukan oleh Uthman radhiyallahu anhu, beliau mengeluarkan zakat bagi janin. Tapi itu hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. karena tidak ada dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Baik, insyaallah taala lebih detail tentang hukum zakat kita bahas besok insyaallah. Baik. Fadhil. Waktu di dipanggil, saya tidak diumumkan tapi menyendiri itu. Iya. Nah, ya kalau penguasa itu mau seperti itu maksudnya mau disampaikan dan yang jadi persoalan penguasa sekarang itu ada ajudan. Gitu. Tidak bisa ketemu penguasanya kan, ketemu ajudannya gitu dan ajudannya itu biasanya ditolak itu kalau berkaitan dengan nasihat. Jadi apa tidak? Yang faktanya yang efektif itu ketika orang sudah ngomong di koran, nah kemudian mereka yang cari gitu. Tapi kalau berinisiatif untuk mencari penguasa yang salah itu kadang-kadang mereka malah kita dihalang-halangi. Itu yang terjadi seperti itu. Kemudian kalau ketaatan kepada penguasa itu juga ya malah penguasa itu malah bertambah-tambah kejahatannya. Ya, karena merasa dibenarkan. Ya. Itu bagaimana? Kadang-kadang dalam praktik seperti itu, sehingga ketika dalil-dalil yang disampaikan itu, kita mau menyikapi itu. Baik. Yang pertama, kita nasihatkan seperti yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk lebih mengedepankan dalil Al-Qur'an was sunnah dibanding akal-akal kita. Ya. Apa yang antum katakan tadi sama dengan ucapan sebagian orang-orang pergerakan harakat Islamiyah yang terpengaruh dengan pemahaman Khawarij. Itu alasan-alasan mereka yang berasal dari akal-akalan mereka dan logika-logika mereka. Ya. Maka kita katakan keberkahan dan kebaikan adalah meninggalkan akal-akalan tersebut, meninggalkan logika-logika tersebut dan mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan kita yakin seberapa kemampuan kita memikirkan mudarat yang akan muncul, kalau kita enggak taat kepada Nabi, pasti kemudaratannya lebih besar. Mungkin betul logika-logika itu, nanti penguasa ini kalau begini akan ada mudarat. Tapi antum harus yakin, kalau tidak taat kepada Nabi, tidak taat kepada tuntunan beliau, akan muncul kemudaratan yang lebih besar. Meskipun akal antum belum sampai di situ. Ya. Harus yakin seperti itu. Ya. Mungkin betul apa yang dikatakan Pak Ridwan tadi. Mungkin betul muncul kemungkaran-kemungkaran yang lebih besar seperti itu. Tapi yakin, kalau cara yang diajarkan Nabi SAW dilanggar, akan muncul kemungkaran yang lebih besar lagi. Itu pasti bagi orang yang beriman. Taib. Itu yang pertama. Yang kedua, maksudnya memegang tangan penguasa itu tidak harus persis seperti itu. Intinya di situ jangan disampaikan terang-terangan. Enggak harus dengan cara antum ketemu langsung, enggak harus. Mungkin bisa melalui ajudannya, ya. Tolong nasihati bos kamu itu. Taib. Nasihati melalui ajudannya. Atau melalui surat, ya, SMS, telepon, kalau nggak bisa ketemu minta aja nomor HP-nya, taib. Atau melalui ulama, ya, yang memiliki kedekatan, atau siapa saja yang bisa menyampaikan nasihat tersebut. Nggak harus kita ketemu langsung, ya, bukan begitu pemahamannya. Bukan begitu pemahamannya harus kita yang ketemu langsung, tidak, taib. Dan katakanlah semua cara itu enggak bisa sama sekali. Yang tersisa hanya satu cara. Tulis aibnya atau menasehati dia melalui Quran, tetap saja enggak boleh. Ya. Tetap masih akan tersisa cara yang lain, yaitu apa? Sabar dan doa. Itu jauh lebih baik, ya. Sabar dan doa itu jauh lebih baik. Walaupun secara logika kita melihat, wah ini kalau dinasehati lewat Quran, maka penguasa akan takut dan dia langsung tetapi yakin kemungkarannya, kemudaratannya akan lebih besar karena sudah menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Adapun bahkan kalau kita sudah berhasil bertemu dengan penguasa itu, katakanlah sudah kita sampaikan nasihat kita dan dia tidak mau juga taat, maka tugas kita hanya menyampaikan. Kalau dia mau taat, alhamdulillah. Kalau tidak, ya sudah. Iya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua tadi apa? Iya. Penguasanya akan semakin jahat kalau kita taat terus kepadanya. Nah, tadi sudah kita jelaskan. Ketaatan kita hanya dalam perkara yang ma'ruf. Ya. Hanya dalam perkara kebaikan. Andaikan dia memerintahkan kita untuk melakukan kejahatan, ya enggak boleh. Enggak boleh ditaati. Ya. Meskipun pedang sudah di leher misalkan. Kalau kita disuruh melakukan kekafiran, disuruh melakukan kemaksiatan, enggak boleh. Enggak boleh kita taati. Ya. Jangankan penguasa, orang tua kita pun enggak boleh kita taati. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka biha ilmun fala tuti'huma. Andaikan kedua orang tua memaksamu, ini bukan sekedar meminta ya, memaksamu untuk menyekutukan aku yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, fala tuti'huma, maka jangan kamu taati keduanya. Iya. Maka ketaatan yang dimaksud taat dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam dosa. Seperti itu, wallahu a'lam. Kadang-kadang salah dalil ini, Ustaz. Dalil. Misalnya pendapat mandi untuk sholat Jumat. Iya. Yeah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Itu apa bisa misalnya begini, di saat-saat tertentu dia mengikuti dalil yang mewajibkan dan pada saat yang lain mengikuti dalil yang itu cuma sunnah, atau dia harus berpegang pada salah satu dalil? Iya, harus berpegang pada salah satu yang dianggap lebih kuat. Begitu harusnya seorang itu kalau dia meneliti perbedaan pendapat ulama dalam masalah-masalah yang dikhilafkan, masalah-masalah fikih dan yang lainnya, dia berpegang pada dalil yang dianggap paling kuat. Hanya saja dalam kondisi-kondisi tertentu yang wajib itu bisa berubah menjadi tidak wajib gitu, atau diberikan keringanan. Ya. Ya misalkan antum berpendapat mandi Jumat itu wajib, tetapi ketika misalkan antum dalam kondisi di perjalanan, nggak sempat mandi, nggak memungkinkan untuk mandi, ya tidak apa-apa, ya tidak apa-apa untuk sholat tanpa mandi gitu, tidak ada dosa. Karena apa? Karena nggak mampu. Kewajiban itu bersama dengan kemampuan. Kalau orang tidak mampu, tidak diwajibkan. Seperti itu. Bukan berarti pendapatnya dia rubah gitu, bukan seperti itu, ya. Tetapi memang kondisinya tidak wajib lagi gitu. Seperti itu, Allah alam. Atau sama dengan orang Indonesia. Kalau di Indonesia pakai mazhab Syafi'i, bersentuhan batal wudunya. Kalau pergi umroh, pergi haji, pindah mazhab sementara, mazhab Hambali. Kalau bersentuhan enggak batal. Terus ini satu lagi terakhir. Kan kadang-kadang kalau menjual barang-barang dagangan itu sering ada gambar-gambar, misalnya di sampo, di sabun, itu kan sulit mau menghindari, sementara ada larangan masuk Iya. Kalau hal itu sudah pernah ditanyakan kepada Lajnah Daimah yang diketuai oleh Syekh bin Bas, jawabannya tidak mengapa sepanjang bukan gambar itu yang menjadi tujuan diperjualbelikan. Iya. Tapi hendaklah tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menutup. Ya misalkan antum siasati aja ditutupi dengan press slice-nya itu kan, harga itu. Diusahakan aja. Kalau memang sulit enggak apa-apa. Karena hakikatnya yang diperjualbelikan bukan gambar itu, tetapi barangnya gitu, ya. Berbeda kalau misalkan beli majalah. Memang majalah itu produk utamanya ya gambar-gambar itu, ya. Nah, makanya itu tidak dibolehkan. Tapi kalau dia beli majalah karena ada misalkan informasi kesehatan, informasi teknologi yang dia butuhkan, enggak apa-apa walaupun ada gambar-gambar itu, ya. Tapi kalau tujuannya utamanya gambar-gambar itu ya enggak boleh, ya. Termasuk jual beli yang haram. Seperti itu, Allah alam. Baik, mungkin cukup ya. Insyaallah kita lanjutkan besok pagi. Ya. Ini yang bisa Anda sampaikan, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.